buat apa berpuasa bila masih menggunjing orang? Buat apa berpuasa bila masih berkata dusta? Seharusnya berpuasa bila masih menggunjing orang.